Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca kitab Syarhu Qawaidil Arba yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah ta'ala. Dan pada pembahasan terakhir kita telah membaca dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala tentang keadaan orang-orang, atau di sana ada orang-orang yang dia beribadah kepada orang-orang soleh. Disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Isra ayat ke-57. والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Mereka, yaitu orang-orang yang mereka seru, yang mereka sembah, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Ayyuhum akrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Yaitu kepada Rabb, mereka itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, orang-orang yang diibadahi ini, wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala yang menunjukkan bahwasanya di sana ada sebagian kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada orang-orang soleh. Kemarin disebutkan bahwasanya asbabun nuzul, sebab turun ayat ini, ada dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan orang-orang yang beribadah atau yang menyembah Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam dan ibunya, yaitu Maryam bintu Imran, wa Uzairan dan Uzair. Bahwasanya mereka yang disembah ini, mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, wa man kana kadzalika la yasluh an yu'badu ma'allahi. Jadi keadaan yang seperti ini maka tidak sepantasnya untuk diibadahi bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab yang kedua disebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan kepada kaum musyrikin yang mereka beribadah, menyembah sebagian kalangan jin. Kemudian jin-jin tersebut masuk Islam dan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan pula bahwasanya mereka ini mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka fuqara, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini la yasluhuna, tidak pantas untuk diibadahi. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, yaitu tentang makna wasilah, yaitu maknaha at-ta'atu wal qurb, yaitu ketaatan dan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wasilah secara bahasa atau maknanya adalah at-ta'atu wal qurbu, yaitu ketaatan dan kedekatan. Sedangkan secara bahasa adalah asyayu alladhi yuwassilu ilal maqsudi, yaitu segala sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan. Ini adalah makna al-wasilah. Kemudian disebutkan di dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya al-wasilah secara syariat, yang tadi secara bahasa ya, tadi sebutkan secara bahasa maknanya adalah asyai'u alladhi yuwassilu ilal maqsud, adalah segala sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan. Nah sekarang secara syariat al-wasilah adalah yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan di dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya al-wasilah adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Nah, ini adalah al-wasilah. Karena disebutkan setelahnya orang-orang al-muharrifun dan al-mukharrifun, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang ahlul khurafat, mereka mengatakan makna al-wasilah adalah an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya'i was-salihina wal amwat. Jadi mereka beranggapan bahwasanya al-wasilah itu adalah kamu menjadikan di antara kamu dengan Allah ini perantara. Jadi ada ketika berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah ini menjadikan di antara dia dengan Allah ini ada perantara. Dari kalangan orang-orang dari kalangan para wali dan orang-orang soleh dan orang-orang yang telah mati. Dan ini bisa kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah. Jadi menjadikan mereka ini sebagai wasilah, perantara di antara orang yang berdoa kepada Allah. Perantaranya adalah tadi, yaitu orang-orang soleh, aulia, wasolihin, ataupun orang-orang yang telah mati. Liqarribuka ilallah, yaitu untuk mendekatkan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut orang-orang yang menyimpan alul khurafat. Mereka mengatakan kalau wasilah itu maknanya adalah menjadikan kamu menjadikan di antara dirimu dengan Allah perantara. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Nah mereka mengatakan orang-orang yang menjadikan di antara dirinya dengan Allah wasilah, tidaklah kami menyembah mereka, menyembah wasilah ini, berdoa kepada mereka, menyembelih untuk mereka, illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Fama'na al-wasilati indaha ula'il muharrifina, maka makna wasilah menurut orang-orang ahlul khurafat an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, yaitu menjadikan di antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala perantara. Tu'arrifu Allah bika, yaitu untuk memperkenalkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanqilu lahu hajatika, untuk menyampaikan kebutuhanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tukhbiruhu anka, dan mengkhabarkan kepada Allah tentang dirimu. Ka'annallaha, seakan-akan ka'annallaha jalla wa'ala la ya'lam, seolah-olah Allah ini tidak mengetahui tentang dirimu. Sedangkan kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak perlu menggunakan wasilah perantara untuk berdoa atau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Au ka'annallaha jalla wa'ala bakhilun la yu'ti illa ba'dama yalihu alaihi bil wasa'ib. Dan ini seakan-akan, yaitu engkau menyampaikan kebutuhanmu kepada Allah melalui perantara ini, seakan engkau ini mengatakan bahwasanya Allah ini bakhil, tidak akan memberi kecuali setelah meminta melalui perantara tadi. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka katakan. Jadi menganggap Allah ini tidak mengetahui sesuatu. Menganggap Allah Subhanahu wa taala ini bakhil. Maka ini keadaan orang-orang yang al-muharrifuna wal-mukharrifuna. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan melanjutkan penjelasannya, walihada yushabbihuna 'alan nasi. Dan berdasarkan hal ini, yaitu tadi penjelasan tadi, Allah tidak akan memberi kecuali diminta melalui perantara. Allah itu tidak tahu tentang dirimu kecuali setelah diberi khabar oleh perantara tersebut. Maka ini adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Seseorang yang tidak mengenal orang lain, apabila tidak diberitahu oleh pihak yang lain, maka dia tidak akan mengetahuinya. Ataupun seseorang tidak akan memberi kecuali lewat orang kepercayaannya. Nah ini sama dengan walihada yushabbihuna 'alan nasi, maka ini berdasarkan hal ini mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala yaqulu. Jadi orang-orang al-muharrifuna wal muharrifuna, orang-orang yang menyimpang ini mengatakan ulaikal ladzina yad, mereka membawakan ya, mereka juga membawakan dalil dari Al-Qur'an. Mereka mengutip Al-Qur'an dengan mengatakan bahwasanya Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Mereka orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Rabb mereka. Jadi kemudian mereka mengatakan fadalla ala anna takhadal wasa'id minal khalqi ila Allahi amrun masyru'un. Jadi berdasarkan ayat tadi ini menunjukkan bahwasanya mengambil perantara dari kalangan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amrun masyru', adalah perkara yang disyariatkan. Ini adalah perkataannya mereka menafsirkan ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala. Kenapa masyru', kemudian mereka melanjutkan perkataannya, kenapa disyariatkan? Li'annallaha asna 'ala ahlihi, karena Allah Subhanahu wa taala memuji siapa? Yaitu memuji orang-orang yang mengambil perantara. Kemudian mereka melanjutkan dengan membawakan ayat yang lain, wa fil ayatil ukhra, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah kepadanya, jalan kepadanya, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka mengatakan, inilah Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, memuji orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah. Sedangkan telah disebutkan bahwasanya wasilah di sini adalah wasilah yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memalingkannya, menafsirkannya bahwasanya wasilah di sini adalah dari kalangan makhluk. baik itu aulia wassalihin wal amwat. Nah, ini adalah perkataannya orang-orang al-muharrifuna wal-mukharrifuna. Kemudian mereka melanjutkan perkataannya, qalu, dan mereka mengatakan, inna allaha amarona annattakhidhal wasilata ilaihi. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kami untuk mengambil wasilah perantara kepadanya. Dari mana mereka bisa berpendapat seperti ini? Yaitu berdasarkan ayat yang tadi disebutkan menurut penafsirannya mereka. Yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Ini mereka menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mengambil wasilah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menafsirkan wal wasilatu ma'naha al wasaitu. Mereka menafsirkan bahwasanya al wasilah itu maknanya adalah perantara. Dan disebutkan pada penjelasan sebelumnya, al wasait atau al wasitah menurut mereka siapa? Yaitu menjadikan di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah seorang perantara, baik di kalangan manusia, aulia, wassalihin, wal amwat. Ini penafsirannya mereka. Dan setelah disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan bahwasanya al-wasilah itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada ridha Allah dan jannahnya, itu adalah disebut wasilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan juga, disebutkan nanti, dijelaskan kembali. Hakadha yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Demikianlah mereka memalingkan al-kalam, yaitu perkataan, dari makna yang seharusnya. Fal wasilatu al-mashru'atu fil Qur'ani. Nah, disebutkan wasilah yang masyru', yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an wa fi sunnati, dan di dalam as-sunnah, adalah at-ta'atu allati tuqarribu ila Allah, yaitu ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah wasilah menurut Al-Qur'an, yaitu ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menjadikan wasilah di antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Nanti akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan pada paragraf setelahnya. Wa tawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi, dan bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Walaupun ada nanti tidak disebutkan di sini, ada jenis-jenis tawasul yang dia sunnah atau memang disyariatkan. Ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan juga adalah tawasul yang dia bid'ah dan tawasul yang syirik. Hadhihi al-wasilatu al-mashru'atu, dan ini adalah wasilah yang disyariatkan, yaitu ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawasul dengan nama-namanya dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Selain bertawasul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, ada juga bertawasul dengan amalan soleh. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang tiga orang yang mereka berlindung di dalam gua, kemudian pintu masuk dari gua tersebut tertutup oleh batu besar sehingga mereka tidak bisa keluar. Kemudian setiap dari ketiga orang tadi mereka berdoa dengan amalan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan batu tersebut. Yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Kemudian salah satunya adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan melakukan zina dengan seorang perempuan. Sedangkan satunya adalah orang yang memelihara hak orang lain. Ini adalah wasilah dengan amalan soleh. Dan di sana juga ada tawasul yang disunnahkan yang lainnya. Di antaranya adalah berdoa dengan doa orang lain. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yaitu tentang seorang yang buta yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Orang tersebut meminta didoakan kepada Rasulullah agar dia bisa melihat. Akhirnya sampai akhir hadis, dia tetap minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya bisa melihat kembali. Begitu juga dengan kisahnya yang masyhur, yaitu tentang Uqashah bin Mihsan. Ketika meminta didoakan kepada Rasulullah untuk menjadi salah satu dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Atau juga kisah Umar Ibnul Khattab ketika pada masa pemerintahannya terjadi musim kemarau atau kekeringan, maka beliau berdoa meminta kepada paman Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Abbas ibni Abdul Muthalib. Beliau meminta agar Abbas berdoa, kemudian turunlah hujan. Ini beberapa dari tawasul yang disunnahkan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah afidhullah taala melanjutkan penjelasannya, amma tawassulu bil makhluqina ila Allah fa huwa wasilatun mamnu'atun. Adapun tawasul dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah wasilah yang dilarang. Wasilatun syirqiyatun, dan ini adalah wasilah yang syirik. Seperti mungkin sebagian orang yang datang ke kubur-kubur yang anggapan mereka itu adalah kuburan orang-orang soleh atau aulia, mereka mengatakan, wahai penghuni kubur, mohonkanlah kepada Allah untuk kami. Ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal-hal seperti ini. Maka tawasul dengan makhluk itu adalah yang dilarang, atau wasilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahiyallati takhadahal musyrikuna min qabl. Ini adalah sebagaimana yang kaum musyrikin dahulu melakukannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma yadhurruhum, yang tidak bisa memberikan mabarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang mereka sembah ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga berdalil, Allah juga menyebutkan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan mereka yang mengambil sesembahan selain Allah sebagai aulia, sebagai pelindung. Mereka ini mengatakan, mana'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah mereka, illa yuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Hada huwa syirkul awwalina wal akhirina sawa'an bisawa'in. Dan ini adalah kesyirikan orang-orang yang awal, yang terdahulu, dan wal akhir, dan orang-orang yang sekarang. Wa in sammauhu wasilata fahuwa syirku bi'ainihi. Ya, walaupun mereka ini menamakan yang mereka sembah ini sebagai wasilah, fahuwa syirku bi'ainihi, maka ini adalah kesyirikan yang sesungguhnya. Walaysa huwal wasilatu allati syara'ahu Allahu. Dan ini adalah, dan ini bukanlah wasilah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah lam yaj'al syirka wasilatan ilaihi abadan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kesyirikan sebagai wasilah, sebagai perantara kepadanya selama-lamanya. Wa innamal musyriku mub'idun, wa innamal syirku mub'idun anillahi. Dan sesungguhnya kesyirikan ini adalah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Dan mereka yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah mengharamkan untuknya al-jannah, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Fa kaifa yuj'alu syirku wasilata ilallahi, maka bagaimana mereka menjadikan kesyirikan sebagai wasilah, sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yaqulun, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka katakan. Dan ini adalah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang wasilah yang masyru', yang disyariatkan, dan wasilah menurut al-muharrifun wal-mukharrifun. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, asyahidu minal ayati. Jadi asyahid, inti dari ayat yang disebutkan oleh Asyai Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikina man ya'budu salihina. Jadi di dalam ayat ini ada dalil yang menyebutkan bahwasanya di sana ada di antara kalangan kaum musyrikin yang mereka beribadah, yang mereka menyembah orang-orang soleh. Lianna Allah bayyana dzalika, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Wa bayyana anna haula'il ladzina ta'budunahum hum ibadun fuqara. Dan Allah telah menjelaskan bahwasanya mereka yang disembah oleh mereka, yaitu orang-orang dari kalangan kaum musyrikin, bahwasanya yang mereka sembah ini adalah ibadun fuqara'u. Mereka adalah hamba yang membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna ila rabbihimul wasilata, dan mereka mencari jalan kepada Rabb mereka. Ini disebutkan jalan mereka, maka mereka melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ayyuhum aqrabu ini adalah yatasabaquna ila Allah, mereka berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, li fikrihim ila Allah wa hajatihim, disebabkan butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kadzalika fa innahu la yasluhu an yakuna ilahan, dan jika demikian keadaannya, yaitu keadaan yang mereka jadikan wasilah, yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, apabila keadaannya seperti ini, yaitu mereka sendiri melakukan ketaatan kepada Allah, mereka sendiri butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya, takut azabnya, maka la yaslu an yakuna ilahan, maka tidak pantas yang seperti ini untuk dijadikan sesembahan. Yud'a wa ya'budu ma'allahi, tidak pantas untuk berdoa kepada mereka dan beribadah kepada mereka atau diibadahi dengan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, yang beliau sebutkan bahwasanya di sana ada di antara kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada orang-orang soleh. Maka selesai dari dalil-dalil secara rinci yang beliau sebutkan. Setelah beliau sebutkan yang pertama, yaitu dalil orang-orang yang beribadah kepada matahari dan bulan, kemudian beliau menyebutkan dalil bagi orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Kemudian beliau juga menyebutkan dalil tentang orang-orang yang beribadah kepada para nabi. Dan terakhir beliau menyebutkan dalil tentang orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh. Kemudian terakhir nanti beliau sebutkan, yaitu keadaan orang-orang yang dia beribadah, yang mereka menyembah al-ahjar, yaitu bebatuan, wal-ashjar, dan pepohonan. Ada di antara kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Dan ini disebutkan juga dalilnya. Jadi disebutkan sejak awal bahwasanya kaidah yang beliau bawakan berdasarkan pada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan kepada pemahaman, bukan berdasarkan pada pemikiran dan hawa nafsu beliau rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan biiznillah pada pertemuan yang akan datang, yaitu pada pembahasan wadalil ahjar wal ashjar. Qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.